gelang paku, rantai besi, setia menemani tubuhmu. Sepatu butut, setelan hitam, memacu darah di jantungku. Setia menemani kupingmu. Yang telah kau pilih.